Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan berlanjut pada hadis yang ketiga dari kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala al-imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه البخاري ومسلم wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad rahimahumullah. Dari Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah berboncengan bersama Nabi pada seekor himar, seekor keledai. Lalu beliau berkata kepadaku, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata, hak Allah atas hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah adalah ia tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Aku berkata, kata Mu'ad, wahai Rasulullah, tidakkah aku beri kabar gembira kepada manusia? Beliau berkata, jangan engkau kabari mereka sehingga mereka akan bersandar. Diriwayatkan Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah. Rawi dalam hadis ini adalah Mu'adz ibn Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Berarti beliau adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah dari suku besar Khazraj. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, sahabiyun masyhur, sahabat yang masyhur, yang terkenal, dan termasuk dari pembesar-pembesar sahabat. Termasuk dari pembesar sahabat. Beliau ikut menyaksikan perang Badar, yang tentunya sebagaimana kita tahu bahwa perang Badar ini memiliki keistimewaan tersendiri di mana mereka-mereka yang tergabung dalam perang Badar, Allah tabaraka wa taala telah memberi jaminan pengampunan atas dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Allah katakan, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Silahkan perbuat apa yang ingin kalian perbuat. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan beliau menyaksikan peperangan-peperangan setelahnya. Dan sahabat Mu'ad ibn Jabal, sebagaimana Syekh katakan, wa kana ilaihi al-muntaha fil ilm, mencapai puncak ketinggian ilmu dan pengetahuan tentang hukum-hukum, demikian pula Al-Quran. Makanya tidak heran, sebagaimana yang telah berlalu di dalam hadis yang sebelumnya, dari hadis yang pertama yang datang dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'ad Ibnu Jabal ke negeri Yaman. Artinya mulai di masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para duat, para dai yang dikirim ke berbagai negeri untuk menyeru, mendakwahi mereka kepada Islam. Tentunya yang akan dipilih adalah para pilihan. Mereka-mereka yang memang sudah mumpuni untuk terjun ke medan dakwah. Maka termasuk di antara tokoh besar dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Syekh katakan, wa kana ilaihi al-muntaha fil ilm, mencapai puncak ketinggian ilmu. Dan tidak tanggung-tanggung bahwa pengiriman sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah ke negeri Yaman yang Nabi katakan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Istilah ahlul kitab berarti mereka adalah orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan, yang sangat besar kemungkinannya bahwa mereka akan membantah, mereka akan mengajak debat dai yang diutus kepada mereka. Dan inilah sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah di negeri Syam pada kejadian penyakit taun yang menimpa negeri Syam. Tafsir al-mufradat, tafsir dari mufradat dari hadis ini, radifa maknanya rakiban khalfahu, berkendara di belakangnya, berboncengan. Hakullahi alal ibad, hak Allah atas hamba maksudnya, huwa ma yastahiquhu alaihim, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hamba kepada Allah berupa ibadah dan ketaatan. Hakul ibadi ala Allah maksudnya, hak hamba kepada Allah adalah hak untuk mendapatkan nikmat dan fadilah, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ini untuk dirinya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhak, wajibkan atas dirinya untuk memberikan fadilah dan kebaikan bagi ahli tauhid yang mereka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hak yang mesti kita tuntut kepada Allah, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala yang mengharuskan dirinya untuk memberikan karunia dan fadilah bagi hamba-hamba yang ikhlas dan bertauhid kepadanya. Karena Syekh menyatakan walaisa alallahi haqqun wajibun, tidak ada bagi Allah hak yang wajib secara akal sebagaimana yang disangka oleh kaum Mu'tazilah. Kalimat afala ubashirun nasa artinya ukhbiruhum bima yasurruhum, aku beri kabar kepada mereka dengan sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan mereka. Yattakilu ya'tamidu, bersandar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, makna global dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis ini tentang tujuan puncak yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Apa tujuan dari penciptaan makhluk-makhluk Allah? Ketahuilah bahwa tujuan yang dimaksud adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan dan mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hak yang besar ini tidak boleh dan tidak pantas untuk diserahkan kecuali hanya kepada Allah, Zat yang maha mencipta, yang maha agung, yang maha memberi nikmat dan memberi karunia kepada hamba-hambanya. Sebagaimana kata Syekh Hafizahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan hak yang mesti didapatkan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa pembalasan, berupa balasan ketika mereka menunaikan kewajiban mereka, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mereka dari azabun nar dan memasukkan mereka ke dalam azab dan memasukkan mereka ke dalam jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tayyib. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, perkara ini dari balasan yang akan didapatkan seorang hamba dari Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah mengharuskan dirinya untuknya, untuk memberikannya kepada hambanya. Amrun yasurru bihil mu'min, adalah perkara yang menyenangkan seorang mu'min serta menggembirakannya. Oleh karena itulah, maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, afala ubashirun nas, tidakkah aku kabari manusia? Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz, la tubashirhum, jangan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Padahal ini kabar gembira, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Maka tiada lain barakallahu fikum Rasulullah melarang sahabat Mu'adz adalah dalam rangka kemaslahatan umat ini sendiri, kemaslahatan umat beliau, dan sebagai wujud kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. agar mereka lebih bersungguh-sungguh di dalam beramal, melakukan perkara-perkara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka berusaha, berlomba-lomba di dalam beramal untuk bisa menggapai dengan kesungguhan dan keseriusan mereka serta upaya mereka at-tanafus, saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang kendor, siapa yang lalai dari amalan, kemudian hanya bersandar kepada janji tadi, yang penting tidak berbuat kesyirikan, yang penting tauhid kepada Allah, amalan ya sudah bermudah-mudahan, bermalas-malasan. Naam. Maka yang demikian ini, saufa yafutuhum khairun katsir, akan hilang dari mereka kebaikan yang banyak dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, satu, hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ta'lim, di dalam mengajarkan ilmu, di mana beliau membuka atau mengawali pengajaran yang beliau berikan dengan as-su'al, dengan pertanyaan. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Bentuk pertanyaan seperti ini, Syekh katakan, liyakuna awqa'u fin nafas. Ini lebih tertanam dalam jiwa. Kalau ditanya, aduh enggak tahu. Ada keingintahuan. Ada keingintahuan. Maka seseorang yang sudah punya keingintahuan kepada sesuatu, ketika diberitahu, diajari apa yang dia tidak tahu, maka itu akan lebih tertanam. Demikian pula, wa ablagu fi fahmil muta'allim, dan lebih melekat dalam pemahaman pelajar. Ini barakallahu fikum di antara metode yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam at-ta'allum wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran beliau. Dan sungguh para ulama kita banyak melakukan dan menerapkan sunnah ini, termasuk al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam sekian banyak karya-karya beliau menggunakan metode as-su'alu wal jawab, soal jawab. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang sikap tawadhu atau rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baiknya akhlak beliau, di mana beliau yarkabul himar, mengendarai keledai yang teranggap sebagai kendaraan naam yang paling rendah nilainya. Tidak kurang dari itu barakallahu fikum, beliau sallallahu alaihi wasallam pun berboncengan bersama sahabatnya di atas kendaraan beliau. Beliau bukan orang yang menutup diri. Beliau bukan orang yang tidak mau bergaul dengan sahabat-sahabatnya, tapi Nabi alaihi salatu wassalam bergaul dengan mereka. Bahkan di kejadian ini, naam, sahabat Mu'ad berboncengan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan tentang sebuah kedekatan, menunjukkan tentang sebuah kedekatan. Jadi kalau kepengen dekat sering bonceng-bonceng ya. Nah, yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang a'zam hukukillah, hak Allah yang paling besar kepada hambanya, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakannya di dalam beribadah. Pelajaran penting yang keempat, padanya terdapat keterangan tentang fadilah yang Allah berikan kepada hambanya bi ahsanil jaza, dengan balasan terbaik bagi orang yang menunaikan hak tersebut. Sebenarnya barakallahu fikum, kalau berbicara tentang amalan kita, maka sungguh tidak ada siapapun di antara kita yang amalannya sanggup mengantarkannya ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata karena fadilah yang besar dari Allah azza wa jalla. Bahkan bayangkan kaitannya dengan hadis yang sebelumnya. Naam, dari hadis yang kedua tentang barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna Muhammadan naam abduhu wa rasuluh, afwan sebelum itu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Isa Abdullah wa rasuluh mempersaksikan al-jannatu haq wa nar haq, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah bagaimanapun amalannya. Gambarannya adalah seberapapun sedikit amalannya, satu amalannya sudah sedikit, ditambah lagi dosanya besar banyak lagi. Nah, sudah amalannya sedikit, dosanya besar banyak. Tetapi barang siapa atau bagi siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah benar-benar akan mewujudkan janjinya yang ia telah mengharuskan dirinya untuk memberikannya kepada hamba-hamba al-mukhlisina al-muwahhidin. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, pelajaran penting yang kelima, padanya terdapat keterangan dalam hadis ini, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu, disukainya memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan apa yang menyenangkan dirinya, dan itu sedekah. Sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini konteksnya bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memberi kabar gembira yang akan menanamkan kesenangan, kebahagiaan dalam hati seorang muslim lah. Bukan itu konteksnya. Tapi konteksnya adalah karena Rasulullah khawatir mereka hanya akan bersandar kepada fadilah tauhid, kemudian bermalas-malasan di dalam beramal saleh. Dan bab tentang menyampaikan sesuatu dari kabar gembira yang menyenangkan hati saudara kita, memasukkan kesenangan dalam kalbunya, maka itu ibadah. Antum perhatikan barakallahu fikum, bagaimana salafun as-salih dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam kisah taubat Allah tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di hari ke-50 selesai masa boikot pada waktu fajar, pada waktu subuh, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu beliau salat di rumah dan Nabi di masjid. Naam, para sahabat tahu ketika Rasulullah membacakan ayat ini kepadanya berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Sebagian menarik kencang kudanya semampu yang dia bisa. Yang lain naik ke atas bukit, kemudian berteriak dengan suara terlantang yang ia miliki. Dan suara lebih cepat sampai daripada larinya kuda yang kencang. Subhanallah. Tidak mau kalah. Naam, tidak ada kendaraan kuda untuk mengejar, dia lari naik bukit kemudian berteriak dengan lantang dan menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik dan juga dilakukan kepada dua orang sahabat beliau. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kemudian pelajaran penting yang terakhir dari hadis ini, Padanya terdapat penjelasan tentang al-khauf, rasa takut, dari sikap bersandar kepada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sikap penyandaran seperti ini akan banyak memudaratkan orang-orang jahil. Akan banyak memudaratkan. Apalagi kalau bahasa meremehkan dosa, karena sebagaimana kata para ulama bahwa al-ma'asi baridul kufur, kemaksiatan itu meskipun sedikit awalnya kecil, dia pun akan menjadi besar ketika sudah terbiasa dengan dosa besar. Maka sebagaimana dikatakan bahwa kemaksiatan itu sebab yang bisa mengantarkan kepada kekufuran, iyadan billah, akhirnya yang tadinya diangan-angankan dia mendapatkan fadilah sebagai muwahhid, kemudian dia yattakil ala si'ati rahmatillah, bersandar kepada luasnya rahmat Allah, ternyata berbalik menjadi kafir, iyadan billah. Maka berhati-hati, waspada dari dosa, na'am barakallahu fikum, sekecil apapun, sebagaimana waspada dari meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan sampai ternyata kebaikan yang kita remehkan dari satu biji kurma, itulah yang bisa mengantarkan kita ke dalam jannah Allah, dibandingkan haji yang kita lakukan, jihad fisabilillah, ternyata di dalamnya terselipkan riya, na'am, kepada manusia, bukan itu yang mengantarkan kita kepada jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat membahayakan seorang hamba, na'am, bergantung semata-mata kepada luasnya rahmat Allah, kemudian meremehkan amalan. Antum perhatikan, as-sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, hatta al-mubasyaruna bil jannah, sahabat yang mereka mendapatkan kabar gembira dengan jaminan surga, mereka tidak bersandar kepada kabar gembira itu. Antum bisa bayangkan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan perkara sekecil apapun yang Rasulullah pernah melakukannya kecuali pasti aku amalkan. Jangan tanya yang wajib, yang sunnah, sunnah tidak pernah sekecil apapun ditinggalkan oleh beliau. Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, yakhsha ala nafsihi an-nifaq, mengkhawatirkan kenifakan bagi dirinya, sampai-sampai bersumpah di hadapan sahabat Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyampaikan kepadanya, hal sammani laka Rasulullah, apakah Rasulullah menyebut namaku kepadamu dari kaum munafikin, yang beliau sebutkan kepadanya nama mereka dan nama ayah-ayah mereka. Idan barakallahu fikum, haulais sahabatul kiram, la yattakilu ala si'ati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa yatrukuna al-amal. Mereka tidak bersandar kepada luasnya rahmat Allah, kemudian meninggalkan amalan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang keempat. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, al-hadithul rabi' tahrimut tabarruk bil asjari wa nahwiha, haramnya mencari berkah kepada pohon dan yang semisalnya. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون la tarkabunna sunana aw sanana man kana qablakum. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wa Abdul Razzaq وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه رحمهم الله. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, dan pada waktu itu masa kami dekat dengan kekufuran, dan kaum musyrikin memiliki sidrah, pohon bidara, yang mereka sering berdiam di sisinya dan mereka menggantungkan padanya senjata-senjata mereka yang diberi nama Zatu Anwab. Lalu kami melewati pohon tersebut ketika keluar menuju Hunain. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, buatkan untuk kami tempat menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka memiliki tempat menggantungkan senjata mereka. Buatkan bagi kami Zatu Anwab sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu Akbar. Ini adalah sunnah-sunnah, peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu. Kalian telah mengucapkan demi Zat yang jiwaku berada di tangannya sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Mereka berkata, buatkan untuk kami ilah, Tuhan, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Benar-benar kalian akan meniru jejak orang-orang sebelum kalian. Diriwayatkan Ahmad At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Demikian pula Abdul Razzaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani, semisal riwayat ini rahimahumullahu taala. Rawi hadis ini adalah Abu Waqid Al-Laitsi. Al-Laitsi ini nisbah, nisbah itu penyandaran kepada Laits bin Abdi Manaf. Nisbah kepada Laits bin Abdi Manaf. Dikatakan sebagian pendapat nama beliau adalah Al-Harits bin Malik. Atau dikatakan pula Al-Harits bin Auf. Sekelompok ahli hadis meriwayatkan hadis beliau di dalam As-Sahihain. Dua hadis. Naam, sekian banyak jamaah dari ahlul hadis meriwayatkan hadis beliau. Adapun dalam As-Sahihain ada dua hadis. Dikatakan bahwa beliau menyaksikan perang Badar. Beliau ikut menyaksikan perang Badar. Atau juga dikatakan sebagian pendapat termasuk dari orang yang masuk Islam pada masa Fathu Makkah. Dan beliau meninggal tahun 68 Hijriah dalam umur 85 tahun. Tafsirul Mufradat, tafsir dari Mufradat hadis ini, Hunain, kata Syekh, maudi'un qaribun min Makkah. Suatu daerah, satu tempat yang dekat dari kota Makkah. Hudatsa'u ahdin bi kufrin, ay qaribun ahduhum bil kufri. Dekat masa mereka dengan kekufuran. Nah, jadi mereka belum lama masuk Islam, baru saja masuk Islam, kemudian terjadi perang Hunain. Sidrah nau'un minasyajar, salah satu jenis pohon. Ya'kufuna indaha al-ukuf, maknanya al-ukuf, ya'kufuna adalah al-iqamatu ala syai' fi makanihi, tinggal di suatu tempat. Yanutuna, yang mereka katakan yanutunaam wa yanutuna biha aslihatahum yu'alliquna biha aslihatahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka tabarrukan untuk mencari berkah. Jadi Zatu Anwat maknanya Zatu Ta'aliq, yang punya tempat menggantung. Jadi banyak cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya dari pohon tersebut yang kemudian mereka menggantung senjata mereka di tempat itu untuk mendapatkan berkah atau mengharapkan berkah. As-sunan at-turuq wal manahij, jalan dan metode. Makna global dari hadis ini adalah, kata Syekh Hafizahullah, di dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain, ada orang-orang yang baru masuk Islam, di mana kaki mereka belum kokoh di atas Islam dan belum memiliki kemantapan dalam memahami dakwah Islamiyah dan memahami akidah dan prinsip-prinsip dasarnya. Ini dalam pasukan itu ada. Kenapa mereka demikian keadaannya? Liqurbi ahdihi bil jahiliyati wasyirik. Karena masa mereka masih sangat dekat dengan masa jahiliyah dan kesyirikan. Sehingga mereka kemudian melewati satu kaum dari musyrikin yang mereka sering berdiam beberapa waktu di sekitar pohon untuk mendapatkan berkah dan mengagungkannya. Maka tatkala kaum muslimin yang baru tersebut melihat kaum musyrikin tadi melakukan perbuatan tersebut, maka mereka pun minta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah membuatkan untuk mereka sesuatu atau yang semisalnya yang mereka bisa menggantungkan pula senjata mereka untuk tabarrukan, untuk mendapatkan berkah, bukan untuk diibadahi, bukan, tapi untuk mendapatkan berkah. Dengan sangkaan dari mereka bahwa Islam membolehkan jenis tabarruk seperti itu. Ana ulangi, bahwa dengan prasangka bahwa Islam membolehkan dan membenarkan jenis tabarruk seperti itu. Naam. Sehingga apabila mereka melakukan semisal yang mereka perbuat, maka mereka akan mendapatkan pertolongan di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Maka permintaan yang asing tersebut, permintaan asing dan aneh ini, sungguh benar-benar mengagetkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengucapkan kalimat beliau yang semestinya ucapan beliau menjadi pelajaran bagi umat beliau sampai hari kiamat. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Dalam sebagian riwayat, Naam, disebutkan beliau sampai mengulangnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengingkaran yang sangat keras. Sudah diawali dengan takbir, beliau mengiringkannya dengan kalimat sumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya kalimat ini sebagai penguat atas apa yang beliau ucapkan. Artinya apa? Kalau aku dusta dalam ucapanku, silakan Allah subhanahu wa ta'ala ambil nyawaku, nyawaku taruhannya. Maka Rasulullah katakan, barakallahu fikum, sumpah tersebut. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam waktu-waktu mendatang. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.